الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخواني في الدين الطلبة من para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian kitab Fadlul Islam atau keutamaan Islam karya Imam Al-Allamah Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kita masih pada bab yang kedua, yaitu bab wujubil Islam atau wujubid dukhul fil Islam, kewajiban masuk Islam. Telah disebutkan sebelumnya beberapa dalil dari Al-Qur'an was Sunnah tentang kewajiban masuk Islam dan makna Islam yang dimaksudkan. Pada kesempatan ini insyaallah taala akan kita sebutkan dalil-dalil yang tersisa baik dari As-Sunnah maupun dari athar para sahabat radhiyallahu taala anhum dan juga dari penjelasan para ulama. Qala al-muallif rahimahullah wa fi as-sahih, dan dalam as-sahih an Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dalam as-sahih yakni sahih al-Bukhari, dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, abghadun nasi ila Allahi thalathatun, ada tiga golongan yang paling dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala, atau manusia yang paling dibenci oleh Allah ada tiga golongan. Mulhidun fil haram, yang pertama orang yang berbuat ilhad, penyimpangan di dalam al-haram, yakni di negeri Makkah atau di Madinah dalam batas-batas haram. Wa mubtagin fil islami sunnatal jahiliyah, dan yang kedua orang yang mencari di dalam Islam sunnatul jahiliyah, kebiasaannya, sunnahnya, caranya orang-orang jahiliyah dahulu. Wa mutallibu dami mri'in bighairi haqqin, dan orang yang menuntut darah seseorang tanpa hak, liyuhriqa damahu, agar dia dapat menumpahkan darahnya. Ini yang ketiga, orang yang menuntut darah seseorang tanpa hak agar dia dapat menumpahkan darahnya. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Baik, inilah dalil dari As-Sunnah yang disebutkan oleh Al-Syekh di dalam bab kewajiban masuk Islam. Sebuah hadis yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasannya Nabi SAW mengabarkan kepada kita, abghadun nasi ilallahi thalathah, manusia yang paling dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala ada tiga. Ada tiga. Maka di dalam hadis ini terdapat pelajaran yang sangat besar, yaitu itsbatu sifatil bughdi lillahi azza wa jalla, penetapan adanya sifat al-bughd, marah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena jelas dikatakan di sini abghadun nasi ilallah, manusia yang paling dimarahi, dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, thalatha, ada tiga golongan. Maka kalau begitu kita yakini Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat al-bughdu, marah. Namun tentunya Allah hanya marah kepada orang-orang yang berbuat buruk, para pelaku kekafiran, para pelaku kesyiritan, para pelaku bid'ah, para pelaku maksiat. Maka Allah marah kepada mereka sesuai dengan kadar pelanggaran yang mereka lakukan. Iya, yarhamukallah. Maka harus kita imani. Jangan sampai kita mengatakan, kalau saya imani Allah memiliki sikap marah atau sifat marah, berarti saya samakan Allah dengan makhluk. Kalau begitu saya tidak imani. Maka ini salah. Ini salah. Walaupun dia tujuannya baik, tujuannya tidak mau menyamakan Allah dengan makhluk, tetapi bersamaan dengan itu dia sudah menentang apa yang Allah kabarkan. Allah kabarkan Allah memiliki sifat marah. Maka jangan sampai seorang, walaupun tujuannya baik, saya mau mensucikan Allah, saya tidak mau menyamakan dia dengan makhluk, karena makhluk juga marah. Kalau begitu, sifat tersebut tidak ada pada diri Allah. Ini salah. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala sendiri telah menetapkan adanya sifat marah bagi Allah, sebagaimana sifat-sifat yang lain. Tetapi hendaklah tetap kita tetapkan, kita imani Allah memiliki sifat marah, namun kita tidak samakan dengan sifat marah yang ada pada diri makhluk. Sebagaimana firman Allah, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir." Tidak ada yang serupa dengan Allah sedikit pun, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Iya. Sebaliknya, jangan juga kita samakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Karena Allah memiliki sifat marah, makhluk memiliki sifat marah, kalau begitu sama. Padahal antara makhluk dengan makhluk saja sudah berbeda. Antara si A dan si B sama-sama memiliki sifat marah, tetapi sifat marah pada keduanya berbeda, maka tidak bisa disamakan. Iya. Apalagi antara sifat marah pada makhluk dan Allah Subhanahu wa taala tentu jauh berbeda. Dan ini berlaku bagi semuanya, termasuk sifat istiwa. Allah beristiwa di atas arsy. Seperti pertanyaan kemarin, jangan disamakan dengan makhluk yang berada di atas suatu makhluk yang lain. Makhluk berada di atas kasurnya, dia butuh dengan kasur, tetapi Allah sama sekali tidak butuh dengan arsy-Nya. Iya. Demikian pula sifat-sifat dzatiyah. Ini adalah sifat fi'liyah. Al-bughdu adalah sifat fi'liyah, sifatul af'al. Demikian pula sifat-sifat dzatiyah yang berhubungan dengan zat Allah. Dalam Al-Qur'an disebutkan adanya wajah Allah, adanya tangan Allah. Dalam As-Sunnah disebutkan adanya kaki Allah, bahkan adanya betis, adanya jari, jari-jari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bodoh, yang menyimpang, orang-orang yang sesat, mereka katakan kalau kita imani itu semua, berarti sama saja kita mentajsim Allah Subhanahu wa taala, yakni meyakini Allah itu memiliki badan. Ini sebetulnya ucapan yang tidak layak. Menetapkan Allah memiliki jisim, memiliki badan seperti makhluk, ini ucapan yang bisa bermakna baik, bisa bermakna buruk. Tajsim itu, kalau yang dimaksudkan Allah memiliki badan seperti makhluk, maka sesat. Maka ini makna yang salah. Tetapi kalau yang dimaksudkan menetapkan adanya sifat-sifat dzatiyah bagi Allah, yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, tanpa menyamakannya dengan makhluk, maka tidak bisa dikatakan sesuatu yang salah, sesuatu yang buruk. Iya. Jadi tetap kita imani Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat dzatiyah tersebut, tapi sama sekali kita tidak menyamakan antara wajah Allah dan wajah makhluk, antara tangan Allah dan tangannya makhluk, antara kaki Allah dan kakinya makhluk, tidak kita samakan. Iya. Maka pelajaran besar yang bisa kita petik dari hadis ini bahwasannya Allah memiliki sifat al-bughdu. Sebagaimana juga Allah memiliki sifat al-mahabbah. Allah mencintai orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadanya. Di sini dikatakan manusia yang paling dimurkai Allah ada tiga, dan ini bukan pembatasan. Katakan para ulama, la mafhum lil adad. Tidak ada pemahaman di dalam penyebutan jumlah di sini. Bukan pembatasan. Artinya masih ada lagi yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemurkaan yang besar, bukan hanya tiga ini. Namun penyebutan tiga golongan manusia di sini disebabkan apa yang mereka lakukan itu adalah merupakan dosa yang sangat besar sekali, yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mulhidun fil haram. Orang yang berbuat ilhad di tanah haram. Tanah haram itu ada dua, Haramul Makki dan Al-Haramul Madani. Al-Haramul Makki dan Al-Haramul Madani. Kalau Al-Haramul Makki diharamkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, adapun Al-Haramul Madani diharamkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Tanah haram maksudnya apa? Maksudnya tanah suci. Suci dalam artian terhormat, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terdapat sejumlah dalil yang menunjukkan bahwasannya amalan-amalan saleh, terutama salat lima waktu, dilipat gandakan apabila dilakukan di masjid yang ada di tanah haram, yaitu Masjid Al-Haram dan Masjid Nabawi. Dari situ para ulama mengambil kesimpulan, demikian pula dosa apabila dilakukan di tanah haram, maka juga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beserta dalil-dalil yang lain yang menunjukkan demikian, di antaranya dalil yang di sini, mulhidun fil haram, orang yang berbuat penyimpangan di al-haram, di tanah suci. Maka ini termasuk satu dari tiga golongan manusia yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Al-Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Madinatu haramun ma baina airin ila thaurin. Madinah itu haram, yaitu apa yang terletak antara air dan thaur. Ini batasan haram yang ada di Madinah. Faman ahdatha fiha hadatsan, maka barang siapa yang membuat sesuatu yang baru padanya, yakni pada kota Madinah, au awa muhdisan, atau dia melindungi pelakunya, pelaku yang berbuat suatu dosa yang baru, fa'alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in, maka atasnya laknat Allah, para malaikatnya, dan seluruh manusia. Subhanallah, ancaman yang keras sekali. Siapa membuat suatu dosa yang baru, man ahdatha muhditan au muhdasan au ahdatha hadasan, yani dia berbuat sesuatu yang baru, apakah itu bentuk maksiat yang tadinya belum pernah dilakukan di situ, lalu dia yang pertama-tama mencontohkannya, maka dia mendapatkan laknat Allah dan laknat malaikat serta seluruh manusia. Atau ke dalam bentuk kebid'ahan, maka dia mendapat laknat Allah, malaikat, dan seluruh manusia. Atau bahkan sekedar melindungi pelaku maksiat yang baru tersebut atau pelaku bid'ah tersebut, maka dia mendapatkan laknat Allah, para malaikat, dan seluruh manusia. Iya. Dan makna ilhad di sini mencakup seluruh penyimpangan, apakah dalam bentuk kesyirikan, kekafiran, kebid'ahan, maupun kemaksiatan. Semuanya termasuk dalam makna ilhad. Maka orang yang berbuat ilhad, berbuat penyimpangan di kota Makkah atau di Madinah yang masih dalam batas-batas haram, termasuk dosa yang sangat besar sekali. Bahkan baru saja dia berkeinginan, itu dia sudah dituliskan dosa atasnya. Sebagaimana dalam firman Allah, "Wa may yurid fihi bilhadin bizulmin nudzikhu min adzabin alim." Dalam surat Al-Hajj ayat 25. "Wa may yurid fihi bilhadin bizulmin nudzikhu min adzabin alim." Dan barang siapa yang berkeinginan melakukan ilhad di dalamnya dengan suatu kedzaliman, maka akan kami rasakan kepadanya azab yang sangat pedih. Jadi dia baru berniat, baru berkeinginan untuk melakukan ilhad di tanah haram. Baik. Wa mubtaghin fil islami sunnatal jahiliyah. Yang kedua, yang termasuk dari tiga golongan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah orang yang mencari-cari atau membuat-buat di dalam Islam sunnah jahiliyah. Sunnah jahiliyah. Ini yang menjadi syahid di dalam bab ini. Ini yang menjadi syahid di dalam bab ini. Allah Subhanahu wa taala sangat murka kepada seseorang yang mengamalkan perkara-perkara jahiliyah di dalam Islam. Terlebih apabila dia menyiarkan ajaran-ajaran tersebut, dia sebarkan di tengah-tengah umat. Maka sisi pendalilannya adalah yang dimaksud dengan Islam yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita masuki adalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diamalkan dengan baik oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Adapun yang berbau-bau jahiliyah, maka itu ditentang oleh Islam. Oleh karena itu, tidak boleh sedikit pun seseorang itu mengikuti adat jahiliyah. Dan ini sangat berhubungan sekali dengan kitab Masailul Jahiliyah yang ditulis oleh Syekh. Karena beliau tahu Islam tidak boleh dicampur dengan jahiliyah. Maka beliau tulis sebuah buku yang lain yang berisi macam-macam perbuatan jahiliyah. Ini ada 128. Alhamdulillah kemarin sudah sampai pembahasan 90, 95 yang kita bahas. Insyaallah sedikit lagi selesai. Iya. Sebab orang yang berbuat jahiliyah di dalam Islam, dia akan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sisi pendalilannya, bahwasannya yang dimaksud dengan Islam di sini adalah Islam yang sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukanlah seperti yang diamalkan oleh orang-orang jahiliyah dahulu. Iya. Karena memang kenyataannya semua yang dilakukan oleh ahlul bid'ah yang mengada-ngada di dalam agama itu adalah perbuatan orang-orang jahiliyah dahulu. Sebagaimana telah kita bahas panjang lebar di dalam kitab Masailul Jahiliyah, tidak ada satupun perkara jahiliyah kecuali itu ada pada ahlul bid'ah. Oleh karena itu Islam yang benar adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. tidak boleh berbuat bid'ah dalam Islam. Semua perbuatan bid'ah dalam Islam adalah jahiliyah. Iya. Wa mutallibu dami imri'in bighairi haqqin. Dan yang ketiga, orang yang menuntut darah seseorang tanpa hak, liyuhriqa damahu, agar dia dapat menumpahkan darahnya. Ini yang ketiga, ia akan mendatangkan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang yang berlaku zalim dalam menuntut darah seseorang demi untuk menumpahkan darahnya, yakni seorang yang membunuh orang lain dengan cara yang tidak hak, bahkan sekedar dia berkeinginan melakukan hal tersebut, itu sudah merupakan dosa besar. Dan ini makna hadis ini. Wa mutallib, dia baru menuntut. Artinya apa? Dia belum merealisasikan dosa tersebut. Ini diantara dalil yang dijadikan para ulama sebagai dalil bahwasannya innal azma al musammam yu'akhad bihi. Innal azma al musammam yu'akhad bihi. Sesungguhnya tekad kuat seseorang untuk melakukan suatu dosa, maka dia mendapatkan dosa karenanya. Dia akan diazab karenanya. Nah, di sini orang ini belum melakukan pembunuhan. Dia baru mutallibu dami imri'in bighairi haq, menuntut darah seorang muslim tanpa hak, atau darah seorang yang kafir yang haram dibunuh tanpa hak. Maka dia sudah mendapatkan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana lagi kalau dia sampai membunuh orang tersebut? Kalau yang dia bunuh adalah seorang muslim, maka ini dosanya sangat besar. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan, wala taqtulu nafsal lati harramallahu illa bilhaq, dan janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan yang hak. Dan Allah berfirman tentang ibadur rahman, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, wala yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bilhaq, wala yaznun. Dan orang-orang yang tidak menyeru ilah yang lain bersama Allah subhanahu wa ta'ala, tidak beribadah kepada sesembahan yang lain bersama ibadahnya kepada Allah, dan mereka tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang hak, dan mereka tidak berbuat zina, wa may yaf'al dzalika yalqa athama, dan barang siapa yang melakukan hal itu, maka dia telah melakukan suatu dosa, yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhana, dosanya tersebut akan dilimpat gandakan atasnya berupa azab Allah pada hari kiamat, dan dia kekal di dalamnya selama-lamanya. Menunjukkan bahwasannya membunuh itu adalah dosa yang sangat besar. Walaupun yang dibunuh adalah seorang kafir, tetapi apabila orang kafir tersebut tidak termasuk dalam kategori orang kafir yang boleh dibunuh, ini juga termasuk dosa besar. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha tujadu min masirati 40 aman." Siapa yang membunuh seorang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin, maka dia tidak akan mencium bau surga, dan sesungguhnya bau surga itu tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Jadi tidak sembarang membunuh orang, walaupun dia orang kafir, tapi dia orang yang belum pantas dibunuh. Semisal dia memiliki perjanjian dengan kaum muslimin, maka haram untuk dibunuh. Dan perjanjian dengan kaum muslimin itu ada tiga bentuk. Perjanjian orang kafir dengan kaum muslimin ada tiga bentuk. Yang pertama, perjanjian az-zimmah. Perjanjian az-zimmah, perlindungan bagi orang-orang kafir yang tinggal di negeri Islam, dan mereka taat dengan peraturan pemerintah kaum muslimin. Yang kedua, perjanjian yang disebut dengan mu'ahad, yakni semacam gencatan senjata dalam waktu yang telah ditentukan, bukan selama-lamanya, dalam waktu yang ditentukan. Kemudian yang ketiga, perjanjian yang sifatnya menjadi orang kafir itu menjadi kafir musta'man, yang mana dia itu berada di bawah perlindungan kaum muslimin karena dia meminta perlindungan. Maka intinya semua yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin untuk tidak dibunuh, maka haram dibunuh. Siapa yang membunuhnya, maka dia telah terjatuh pada dosa yang sangat besar. Baik. Namun kembali kita ingatkan, yang menjadi syahid di dalam hadis ini adalah yang kedua, adalah orang-orang yang membuat di dalam Islam perkara-perkara jahiliyah. Mereka sebarkan di dalam Islam perkara-perkara jahiliyah. Untuk menekankan hal ini, Asy-Syaikh mengutip penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau berkata, qala Ibnu Taimiyah, Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, qauluhu sunnatul jahiliyah. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam sunnah jahiliyah. Yang dari jufiha kullu jahiliyatin mutlaqatin au muqayyadatin. Termasuk di dalamnya seluruh bentuk jahiliyah mutlaqah dan muqayyadah, yang umum maupun yang khusus. Ini ada beberapa penafsiran para ulama. Bentuk yang pertama yang dimaksud dengan penafsiran jahiliyah mutlaqah adalah jahiliyah di masa tidak adanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak adanya kitab, yaitu antara Nabi Isa alaihi salam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini secara zamannya, secara zaman. Adapun yang dimaksud dengan jahiliyah muqayyadah adalah jahiliyah di masa Islam yang berlaku di tempat tertentu atau orang tertentu. Sudah tidak ada lagi jahiliyah secara umum, tetapi masih ada orang-orang yang berperilaku jahiliyah di tempat tertentu. Ini yang dimaksud mutlaqah dan muqayyadah. Sehingga kita tidak bisa mengatakan abad ini misalkan dengan jahiliyah abad 21 seperti yang dikatakan Muhammad Qutb, saudaranya Said Qutb, dalam kitabnya yang berjudul apa? Jahiliyatu al-Asr atau jahiliyah abad 21, jahiliyah modern katanya. Ini istilah-istilah Ikhwanul Muslimin. Ini ucapan yang salah, istilah yang salah. Sebab setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, jahiliyah mutlaqah telah hilang. Jahiliyah yang sifatnya umum itu telah hilang. Iya. Bisa juga yang dimaksudkan dengan jahiliyah mutlaqah yang dimaksud oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah adalah sekumpulan orang, satu kabilah atau satu kelompok, satu bangsa yang mereka itu semua memiliki sifat jahiliyah. Sedangkan jahiliyah muqayyadah adalah orang-orang yang masih memiliki sifat jahiliyah di tengah-tengah kaum muslimin yang mengikuti sunnah. Seperti ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita bahas kemarin, innaka mru'un fika jahiliyah. Kepada siapa beliau mengucapkan? Abu Dzar radhiyallahu anhu. Sebagai teguran kepada beliau, dan beliau segera tinggalkan perbuatan tersebut. Ketika Abu Dzar radhiyallahu anhu menghina budaknya yang merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dengan ucapan yabna sauda, wahai anak wanita hitam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, a'ayyartahu bi ummihi, innaka mru'un fika jahiliyah. Apakah kamu menghinanya dengan ibunya? Sesungguhnya engkau seseorang yang di dalam dirimu masih terdapat jahiliyah. Maka ini maksud dengan jahiliyah muqayyadah. Di tengah-tengah ahlu sunnah, tetapi masih ada yang memiliki sifat jahiliyah. Iya, jadi ada dua makna ya. Baik, mutlaqah dan muqayyadah di sini. Baik, nah, di sini ada penjelasan Syekhul Islam. Ay fi syakhsin duna syakhsin. Yang maksud dengan jahiliyah muqayyadah, fi syakhsin duna syakhsin, yang terdapat pada diri seseorang namun tidak terdapat pada orang lain. Ini muqayyadah namanya. Sehingga seperti kita katakan tadi, tidak patut dikatakan ini abad jahiliyah. Sebab tidak semua orang berperilaku jahiliyah. Atau masih banyak orang-orang yang sangat jauh dari jahiliyah. Berbeda dengan di masa sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang tidak berperilaku jahiliyah itu bisa dihitung dengan jari, sedikit sekali. Iya. Lalu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kitabiyah aw wasaniyah aw ghairuhuma min kulli mukhalafatin lima jaa bihil mursalun. Apakah jahiliyah itu dalam bentuk kitabiyah, yakni Yahudi dan Nasrani, atau wasaniyah, yakni para penyembah berhala, atau selain mereka berdua, dari setiap yang menyelisihi apa yang dibawa oleh para rasul? Maka inilah pengertian jahiliyah. Apa yang disebutkan Syekhul Islam di sini adalah pengertian atau makna jahiliyah. Jadi yang dimaksud dengan jahiliyah itu secara hakiki tidak terikat oleh zaman. Betul, masa sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan setelah diangkatnya Nabi Isa alaihi salam disebut masa jahiliyah. Tetapi hakikat jahiliyah adalah perbuatan seseorang, sehingga dikatakan ada jahiliyah muqayyadah. Perbuatan seseorang dari kalangan Yahudi dan Nasrani atau menyerupai mereka, atau dari kalangan penyembah berhala, atau menyerupai mereka, atau selainnya, dari semua perbuatan yang menyelisihi ajaran para rasul. Jadi kesimpulannya, yang dimaksud dengan jahiliyah adalah semua yang bertentangan dengan Islam, semua yang bertentangan dengan ajaran para rasul alaihi wassalatu wassalam. Ini yang dimaksud dengan jahiliyah. Maka Islam yang dimaksudkan di sini, yang kita diperintahkan untuk masuk kepadanya, adalah Islam yang tidak sedikit pun mengandung perkara-perkara jahiliyah. Qala al-muallif rahimahullah wa fi sahih. Salam. An Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, dan dalam as-sahih, yakni sahih al-Bukhari, dari sahabat yang mulia Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu, beliau berkata, ya ma'syaral qura istaqimu faqad sabaqtum sabaqan ba'ida fa in akhadhtum yaminan wa shimalan laqad dalaltum dalalan ba'ida. Sahabat yang mulia Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu, sebagaimana dalam riwayat Bukhari berkata, wahai para pembaca Al-Qur'an, berlaku luruslah kalian atau istiqomahlah kalian, karena sungguh kalian telah mendahului manusia dengan pendahuluan yang jauh. Ini mereka lebih utama dari manusia yang lain karena mereka adalah pembaca Al-Quran. Apabila kalian berjalan ke kiri dan ke kanan, tidak berjalan lurus, maka kalian telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Ini ucapan sahabat yang mulia Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. Ya ma'syaral qura istaqimu faqad sabaqtum sabaqan ba'idah. Wahai para pembaca Al-Quran, istiqomahlah kalian, berjalanlah di atas jalan yang lurus, karena sungguh kalian telah mendahului manusia dengan pendahuluan yang sangat jauh. Fa in akhadtum yaminan wa shimalan laqad dalaltum dalalan ba'ida. Maka apabila kalian mengambil jalan ke kanan atau ke kiri, maka kalian telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Dan disebutkan dalam asar berikutnya, di mana Hudzaifah mengatakan hal tersebut, yaitu di dalam masjid, di depan para pembaca Al-Quran yang sedang membuat halaqah. Berkata Asy-Syaikh, wa an Muhammad ibn Waddah annahu kana yadkhulu al-masjid fa yaqifu 'ala al-hilaq fa yaqul fa dzakara. Bahwasanya, dan dari Muhammad bin Waddah, bahwasanya beliau, yakni Hudzaifah ibn al-Yaman, masuk ke masjid, kemudian berdiri di hadapan halaqah-halaqah Al-Quran, lalu beliau menyebutkan fadzakara, lalu disebutkan seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari tadi. Iya, jadi ada dua riwayat beliau sebutkan di sini, asar yang sama dari dua riwayat. Pertama riwayat Bukhari, yang kedua diriwayatkan oleh Ibnu Waddah di dalam kitabnya Al-Bida' wa Nahyu Anha. Al-Bida' wa Nahyu Anha. Atau dalam kitabnya yang lain, namun kitabnya yang terkenal adalah Al-Bida' wa Nahyu Anha, Ibnu Waddah. Nah, dalam riwayat Ibnu Waddah disebutkan kapan beliau mengatakan hal itu, yaitu ketika beliau memasuki masjid di depan para pembaca Al-Quran, orang-orang yang sedang mempelajari Al-Quran dan menghafalnya, lalu beliau mengatakan wasiat yang sangat berharga tersebut. Beliau berkata, ya ma'syaral qura, wahai para pembaca Al-Quran, istaqimu, berlaku luruslah kalian, ini berjalanlah di atas jalan yang lurus, jangan berjalan ke kanan ataupun ke kiri. Faqad sabaqtum sabaqan ba'ida, karena sesungguhnya kalian telah mendahului manusia dengan pendahuluan yang jauh. Maka maksudnya di sini apa? Orang-orang yang membaca Al-Quran itu lebih wajib, lebih harus lagi untuk berpegang teguh dengannya, untuk berpegang teguh dengannya. Sehingga yang dimaksud dengan membaca Al-Quran bukan sekedar membaca dalam lisan. Ini yang dimaksud dengan ucapan beliau di sini. Al-Quran tidak boleh hanya sekedar di dalam lisan, tetapi hendaklah diamalkan. Hendaklah para pembaca Al-Quran betul-betul mengamalkan Al-Quran tersebut. Ini yang dimaksud oleh Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. Maka orang yang berlaku lurus adalah orang yang mengamalkan Al-Quran. Sehingga orang-orang ini, apabila mereka tersesat, maka sesungguhnya mereka telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh sekali. Sebab mereka memiliki ilmu, mereka tahu ilmu yang benar, tetapi mereka tidak amalkan, maka kesesatan mereka adalah kesesatan yang sangat jauh. Iya. Kita masuk pada dalil yang terakhir pada bab ini. Jadi yang menjadi syahid pada ucapan Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu adalah hendaklah istiqamah di atas Islam. Istiqamah di atas Islam. Dan Al-Quran sebagai sumber daripada ajaran Islam itu tidak sekedar dibaca, tetapi hendaklah diamalkan. Makanya dikatakan, ya ma'syaral qura, wahai para pembaca Al-Quran, berlaku luruslah kalian. Maksudnya amalkan itu Al-Quran, jangan hanya dibaca. Iya. Adapun asar yang terakhir, waqal, dan beliau berkata, siapa yang berkata di sini? Hah? Siapa? Siapa? Muhammad ibn Waddah. Iya. Muhammad bin Waddah Al-Qurtubi, muhaddisul Andalus. Seorang yang alim, zahid, wara', dan memiliki kitab yang terkenal yaitu Al-Bida' wa Nahyu Anha. Ini kitab subhanallah, kitab yang sangat bagus sekali. Al-Bida' wa Nahyu Anha, perbuatan-perbuatan bid'ah dan larangan darinya. Meninggal pada tahun 287 Hijriah. Berasal dari Qurtubah, dari negeri-negeri Eropa yang dulu ditaklukkan oleh kaum muslimin. Iya. Meninggal pada tahun 287 Hijriah. Waqal, dan beliau mengatakan, yani Ibnu Waddah, anba'ana Ibnu Uyainah, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Uyainah, an Mujalid, dari Mujalid, an Sya'bi, dari Asy-Sya'bi, an Masruq, dari Masruq, qala, beliau berkata, qala Abdullah yakni Ibnu Mas'ud, berkata Abdullah yakni Ibnu Mas'ud. Ini ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang mereka riwayatkan. Laisa amun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidaklah datang satu tahun kecuali tahun setelahnya lebih buruk dari yang sebelumnya. Tidaklah ada suatu tahun kecuali tahun yang setelahnya lebih buruk daripada sebelumnya. La aqulu amun amtar min amin. Saya tidak mengatakan yang lebih baik atau lebih buruk itu karena tahun tersebut lebih banyak curah hujannya daripada tahun yang lain. Wala amun akhsat min amin. Dan tidak pula karena tahun tersebut kemaraunya lebih parah dibanding tahun yang lain. Wala amirun khairun min amir. Bukan pula karena pemimpinnya lebih baik daripada pemimpin sebelumnya. Bukan ini yang dimaksud. Walakin zahabu ulama'ikum wa khiyarikum. Tetapi yang dimaksudkan dengan lebih buruknya zaman berikutnya karena telah perginya ulama kalian dan orang-orang terbaik kalian. Pergi mereka meninggalkan dunia ini, maka semakin buruk zaman berikutnya karena ulama yang ada pada saat ini itu telah meninggal dunia. Summa yahdutsu aqwamun. Kemudian muncul orang-orang yaqisunal umura bi ara'ihim, yang menjadikan pemikiran-pemikiran mereka untuk menentukan perkara-perkara, untuk menghukumi perkara-perkara, menghukumi persoalan-persoalan, menghadapi berbagai macam masalah dengan pendapat-pendapat mereka sendiri, dengan akal-akalan mereka. Fayuhdamul Islam wa yuslam. Fayuhdamul Islam wa yuslam. Maka Islam itu menjadi hancur dan menghilang. Dalam syarah yang lain disebutkan wa yanthalim. Maknanya sama wa yuslam, dan menghilang atau melemah. Iya. Ini asar yang terakhir yang disebutkan oleh Asy-Syaikh dalam bab yang kedua, yaitu bab kewajiban masuk Islam. Sebuah asar dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Dan asar ini asalnya adalah dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang maknanya sama dengan apa yang diucapkan oleh Ibnu Mas'ud. Yaitu dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ada kisahnya ketika di masa akhir sahabat itu muncul seorang pemimpin yang zalim, yaitu Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Dia seorang gubernur yang sangat zalim sekali, berbuat zalim kepada rakyatnya. Maka ketika itu kaum muslimin mengadukan kepada para sahabat akan kezaliman penguasa. Mereka adukan kepada sahabat yang masih hidup ketika itu, yakni Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Apa kata Anas? Isbiru, bersabarlah kalian. Apakah Anas mengatakan ayo kita berontak, demo saja? Tidak. Kata Anas, isbiru, bersabarlah kalian. Fa innahu la ya'ti 'alaikum 'amun, karena sesungguhnya tidak datang kepada kalian suatu tahun au yaumun atau suatu hari illa alladhi ba'dahu syarrun minhu. Kecuali yang setelahnya itu lebih buruk daripada yang sebelumnya. Jadi semakin hari semakin buruk. Hatta talqau rabbakum, sampai kalian berjumpa dengan Rabb kalian. Sami'tuhu min nabiyyikum sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aku mendengarkan hal ini dari nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini apa yang diucapkan Ibnu Mas'ud bukan sebuah pemikiran dari dirinya, tapi memang ucapan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Sehingga Ibnu Mas'ud mengatakan laisa amun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidaklah ada suatu tahun kecuali tahun berikutnya lebih buruk daripada tahun sebelumnya. Jadi semakin hari semakin buruk keadaan manusia. Dan beliau menjelaskan keburukan itu bukan maksudnya dari sisi duniawi. Bukan maksudnya kita tambah miskin atau kita tambah menderita, bukan. Atau pemimpin semakin zalim, bukan. Kata beliau, la aqulu amun amtar min amin wa la amun akhsab min amin wa la amirun khairun min amir. Saya tidak mengatakan tahun ini curah hujannya lebih baik, tahun ini curah hujannya buruk, dan pemimpin kita kali ini pemimpin yang baik. Tidak, bukan itu. Hakikat keburukan bukan itu. Walakin, akan tetapi kata beliau, zahabu ulama'ikum wa khiyarikum. Hakikat keburukan pada zaman tersebut, ketika telah perginya para ulama dan orang-orang terbaik kalian, yani orang-orang yang saleh, bukan ulama tapi mereka orang-orang yang saleh. Maka ini yang menunjukkan zaman itu semakin buruk, semakin jelek. Demikian pula berlaku bagi tempat tertentu, suatu desa misalkan. Desa itu akan semakin buruk apabila tidak ada para ulama, tidak ada para penuntut ilmu, tidak ada orang-orang saleh yang ada di desa tersebut. Ini yang menjadi ukuran kebaikan suatu tahun, suatu masa, ataupun suatu tempat. Sehingga kalau sudah tidak ada lagi orang-orang alim dan orang-orang terbaik, ثُمَّ يَحْدُثُ أَقْوَامٌ يَكِسُونَ الْأُمُورِ بِأَرَائِهِمْ, datanglah generasi di mana mereka menjadikan pemikiran-pemikiran mereka, akal-akalan mereka sebagai hukum untuk menentukan perkara mereka. Jadi mereka tidak lagi berhukum dengan apa yang diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala. Mengamalkan sesuatu diukur dengan akal mereka. Menurut saya ini bagus. Menurut pengamatan saya, menurut analisa saya, ini yang terbaik. Nampaknya ini bagus walaupun bid'ah, tetapi bid'ah hasanah menurut akal saya. Demikian yang terjadi. Karena berkurang para ulama. Dan yang lebih parah lagi, para penyesat umat, apakah mereka sebut kiai, disebut ustaz, disebut orang alim, bahkan disebut ulama sekalipun, ternyata hakikatnya bukanlah ulama dan bukanlah orang-orang terbaik di kalangan kalian, justru merupakan penyesat mereka. Ya, justru merupakan penyesat mereka. Sampai-sampai musuh Allah yang paling besar, yakni para dukun yang suka meramal hal-hal gaib, yang suka mengajak mereka untuk berbuat kesyirikan, mereka anggap sebagai ustaz, sebagai kiai mereka, sebagai ulama mereka. Maka apa yang terjadi? Fayuhdamul Islam wa yuslam. Maka Islam itu akan hancur dan akan menghilang atau melemah. Maksudnya hancur dari mana? Dari diri mereka, dari diri para kaum muslimin tersebut. Iya. Dan ini seperti yang diingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, dalam as-sahihain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad." Sesungguhnya Allah tidaklah menghilangkan ilmu itu sekaligus Allah hilangkan dari hati para hamba-hambanya, tidak. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, akan tetapi Allah menghilangkan ilmu dengan mematikan para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala, sampai ketika Allah tidak menyisakan seorang alim pun, manusia kemudian mengambil dan menjadikan pemimpin-pemimpin mereka orang-orang yang jahil. Yang dimaksud pemimpin di sini, apakah pemimpin dalam dunia mereka ataupun dalam agama mereka? Yang mereka jadikan sebagai pemimpin mereka, yang mereka pilih sebagai pemimpin adalah orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak mengerti agama, di mana mereka menyelesaikan masalah, baik masalah duniawi atau masalah agama, dengan apa? Dengan akal pikiran mereka atau hasil musyawarah mereka, tidak dikembalikan kepada Alkitab wa Sunnah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasu'ilu wa aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Para pemimpin yang jahil ini ditanya lalu mereka berfatwa tanpa ilmu sehingga mereka sesat dan menyesatkan. Inilah pada akhirnya yang terjadi, sesat dan menyesatkan. Iya. Maka yang menjadi syahid di sini sama dengan yang sebelumnya, bahwasannya kewajiban masuk Islam adalah Islam seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, dan senantiasa merujuk kepada para ulama, senantiasa merujuk kepada para ulama ahlus sunnah wal jamaah, dan tidak mengembalikan persoalan kepada akal-akal pikiran kita atau pendapat-pendapat kita, tetapi kita kembalikan kepada sumber Islam yaitu Al-Qur'an wa sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah kita sudah selesai dari bab yang kedua pada kitab Fadlul Islam. Ada pertanyaan. Dalam perang tidak boleh membunuh wanita. Terus apa hukuman wanita yang tidak mau masuk Islam setelah didakwahi dan setelah terjadi perang? Kalau wanita itu ikut berperang, maka dia dibunuh. Wanita yang tidak boleh dibunuh maksudnya adalah yang dia tidak ikut berperang dan tidak ikut mencelakai kaum muslimin. Kalau dia ikut berperang untuk membunuh kaum muslimin, maka dia juga dibunuh. Iya. Tetapi kalau dia tidak ikut berperang, maka cukup didakwahi. Kalau dia tidak mau masuk Islam, maka dia berkewajiban untuk membayar jizyah, membayar pajak perlindungan dirinya. Pajak perlindungan dirinya, dia akan dilindungi oleh kaum muslimin. Iya, maka jadilah dia kafir zimmi atau wanita zimmiyah. Baik, apa boleh seorang laki-laki dibotak? Kalau perempuan jelas tidak boleh, seperti yang difatwakan Syekh Ibn Baz dan para ulama yang lainnya. Adapun bagi laki-laki, tidak ada dalil yang melarang. Bahkan pada amalan tertentu diwajibkan atau disunahkan, seperti ketika ihram, haji dan umrah disyariatkan untuk apa? Mencukur rambut atau memendekkannya, minimal memendekkan. Tetapi yang paling afdal dengan mencukur sampai pelontos, sampai habis. Iya. Adapun pada selain ihram, haji dan umrah, maka tidak ada perintah dan tidak ada pula larangan. Tidak ada perintah dan tidak ada pula larangan. Wallahu alam. Hanya saja disebutkan sebagian ulama, di antara ciri-ciri khawarij itu mereka mencukur rambut-rambut mereka dalam keadaan mereka tidak ihram dan tidak ihram haji maupun umrah. Iya. Maka kalau tidak ada keperluan, tidak ada suatu kebutuhan, hendaklah tidak mencukur sampai plontos, ya, sampai botak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita melaksanakan akikah anak baru lahir, bagaimana yang sebaiknya? Tolong dijelaskan. Terima kasih. Sederhana saja. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu gulamin rahinatun bi aqiqatihi." Setiap anak itu tergadai dengan akikahnya. "Yudbahu anhu yawma sabi'ihi." Disembelih darinya pada hari ketujuh. "Wa yuhallaq ra'sahu wa yusamma." Dan dicukur rambutnya juga diberi nama. Atau wayuhlak ra'suhu wayusamma, dan dicukur kepalanya atau rambutnya dan dia diberi nama. Bagaimana cara akikah? Kalau dia apa anak laki-laki, maka dua ekor kambing disembelih pada hari ketujuh kelahirannya. Kalau anak perempuan adalah satu ekor kambing, dan pada hari ketujuh itu juga dia dicukur rambutnya dan diberi nama kalau memang belum diberi nama. Taib. Kemudian daging akikah, ini yang menjadi kebingungan sebagian orang, sampai ada yang berpendapat tidak boleh dimakan. Daging akikah sama dengan daging kurban, terdapat asar para sahabat, boleh sebagian disimpan, sebagian dimakan, dan sebagian disedekahkan atau diberikan hadiah. Iya, tidak ada masalah, semuanya boleh. Pak Ustaz, bagaimana hukumnya kalau mau puasa sunnah tapi kesiangan, belum mandi atau tidak sahur? Bisa dilanjut? Kalau seorang sudah berniat puasa, kemudian ketiduran tidak sampai sahur, sementara dia juga junub, maka puasanya sah. Seperti dalam hadis Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anha, mereka menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk fajar dalam keadaan junub dan beliau tetap berpuasa. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam jarak perjalanan berapa kilometer yang bisa disebut syarat safar? Mohon penjelasannya. Dari penjelasan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, tidak ada suatu ketentuan khusus di dalam syariat, sehingga yang seperti ini dikembalikan kepada adat suatu masyarakat. Apabila mereka menganggap suatu perjalanan itu sudah perjalanan yang jauh, bukan perjalanan biasa, maka itu dikatakan safar. Kalau mereka anggap itu hanya perjalanan biasa, maka itu bukan safar. Dan di situ ada karinah-karinahnya. Kalau seorang melakukan safar, ya misalkan dia menyiapkan perbekalannya dan lain sebagainya. Ustaz, bagaimana kalau waris dibagi rata laki-laki dan perempuan? Ini termasuk pelanggaran terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, "Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain." Allah telah mewasiatkan kepada kalian warisan bagi anak-anak kalian, bagi laki-laki dia mendapatkan seperti dua bagian wanita. Maka ini pelanggaran terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Berbeda keadaannya kalau misalkan anak laki-laki yang telah mendapatkan dua bagian, dia ingin bersedekah kepada saudari perempuannya, maka tidak apa-apa. Tapi dalam pembagian, tidak boleh disamakan. Dan Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Allah lebih tahu ini yang terbaik untuk manusia. Iya. Assalamualaikum posat, waalaikumsalam. Apakah di antara dua sujud disunahkan untuk berhenti sebentar sebelum berdiri untuk rakaat yang kedua? Dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah, hal itu disunahkan ketika seorang membutuhkan. Memang Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan itu ketika beliau butuh duduk istirahat sebentar sebelum melanjutkan ke rakaat yang berikutnya. Kalau dibutuhkan, misalkan orang sudah terlalu gemuk atau dalam keadaan sakit, dalam kecapean, dia butuh beristirahat sebentar sebelum naik melanjutkan ke rakaat kedua, maka disunahkan. Tapi kalau dia tidak butuh, maka tidak disunahkan. Wallahu alam. Ustaz mohon nasihat untuk istri yang salat sementara suami awam dan tidak salat. Ada pertanyaan yang serupa. Ustaz, apa hukum bagi suami yang tidak salat dan tidak meninggalkan perbuatan zina? Naudzubillah. Pertama sekali, wajib bagi si istri ini untuk menasihati suaminya. Dinasihati dengan baik, dinasihati dengan lemah lembut, dibimbing dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah, dan dari keterangan-keterangan para ulama. Ini yang harus dia lakukan. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau ternyata si suami tidak mau menuruti nasihatnya, tidak mau bertobat, maka si istri harus minta cerai. Bukan boleh lagi, tapi harus minta cerai. Kalau si laki-laki ini tidak mau menceraikan, maka dia minta cerainya ke pengadilan, minta cerai kepada hakim. Iya, ini perbuatan-perbuatan dosa besar. Seorang istri tidak boleh bertahan dengan suami yang melakukan dosa-dosa seperti ini. Ya, apalagi meninggalkan sholat. Ini adalah kekufuran. Ini adalah kekufuran dan juga perbuatan zina, dosa yang sangat besar sekali. Iya. Jadi si istri wajib meminta cerai. Kalau dia tidak mau menceraikan, maka minta cerai kepada hakim, kepada pengadilan. Saya mendapati orang makmum sholat sambil membawa Al-Quran, sambil menyimak bacaan imam. Bagaimana sholatnya, sah atau tidak? Sholatnya sah. Dan pernah ditanyakan kepada Syekh Ibn Baz rahimahullah tentang orang yang sholat sambil memegang mushaf. Kata beliau, tidak apa-apa kalau diperlukan. Berdasarkan riwayat-riwayat dari salaf, diantaranya dalam riwayat Bukhari, seorang budak Aisyah yang bernama Zakwan pernah mengimami Aisyah radhiyallahu anha dalam keadaan dia memegang mushaf. Iya. Sehingga kesimpulannya kata Syekh Ibn Baz rahimahullah, boleh apabila diperlukan. Boleh apabila diperlukan. Kalau tidak diperlukan, maka hendaklah tidak dilakukan. Sebab kalau orang memegang mushaf, tentunya dia akan tersibukkan sehingga mengganggu kekhusyukannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Waqra' ma tayassara minal Qur'an," kepada al-musyi' salatahu. Bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Kecuali kalau memang dia tidak hafal surat Al-Fatihah, nah ini lain, ini rukun, ini wajib baginya untuk membacanya walaupun dengan melihat kepada mushaf Al-Quran. Tapi kalau surat-surat yang lain, baca saja sesuai kemampuannya. Ini yang terbaik. Iya. Adapun bagi makmum ini, apa urusannya dengan mushaf Al-Quran? Iya. Dia tidak ada keperluannya. Yang ada keperluannya hanyalah imam. Jadi sebaiknya ditinggalkan. Apabila tidak diperlukan, maka ditinggalkan. Yang minimal hukumnya makruh. Minimal hukumnya makruh. Sebagaimana dijelaskan sebagian ulama. Iya. Ustaz, ingin tanya, apakah kalau bayi lahir suka diadzanin, kalau mayat mau dikubur tidak boleh? Hadisnya dhaif. Hadis tentang adzan bagi bayi yang baru lahir, hadisnya dhaif. Tidak ada syariat untuk mengadzankan bayi yang baru lahir. Tapi kalau misalkan seorang mau mengumandangkan azan dengan tujuan apa? Mengusir syaitan, maka tidak mengapa insyaallah ta'ala. Karena dalam riwayat Muslim disebutkan riwayat para sahabat mengusir setan di suatu tempat dengan apa? Dengan azan. Adapun azan ataupun iqamah ketika menguburkan mayit, ini bid'ah. Tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, termasuk mengada-ngada di dalam agama. Ini yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.